إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur dan menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Fa ayyuha hadirun rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kematian adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, baik dia seorang mukmin ataupun seorang yang kafir, baik dia meyakini adanya 6 hari kebangkitan ataupun tidak, semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, kematian merupakan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba yang meninggal dunia, maka na'am bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih hidup, tentunya padanya ada peringatan. Demikian pula yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya senantiasa banyak mengingat yang namanya kematian. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzah," yakni al-maut. Naam, perbanyaklah oleh kalian mengingat naam pemutus kelezatan, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kematian. Karena sejatinya kematian adalah awal dari kehidupan yang akan abadi. Naam, awal dari seorang hamba, apakah dia akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan, atau sebaliknya dia akan mendapatkan siksaan, naam, dan adab Allah Subhanahu wa taala. Kematian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, pasti yang namanya kematian akan menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap 6 jiwa pasti merasakan yang namanya kematian, dan setiap kalian atau setiap jiwa akan naam diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang paling sempurna. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya, maka sungguh dialah orang-orang yang beruntung. Naam, dan kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sesuatu naam berupa kenikmatan, dan sesuatu yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kepada umatnya untuk mereka berhati-hati, untuk mereka mempersiapkan na'am untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka sungguh mereka orang-orang yang cerdas, mereka dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah menjadi enam petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil bagian mereka di dunia ini untuk bekal mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh setiap kita membutuhkan bekal untuk menghadapi enam kehidupan yang panjang itu. Kita bayangkan saja di dunia ini, ambil contoh seorang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka dia membutuhkan bekal yang tidak sedikit tentunya. Dalam keadaan mungkin dia di dalam haji tidak membutuhkan waktu yang lama, akan tapi butuh bekal untuk dia sampai di sana. Demikian pula seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka untuk berbekal guna untuk menghadapi hari pembalasan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hamba-hambanya yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan persiapkanlah apa yang kalian nantinya. Setiap jiwa hendaklah dia mempersiapkan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi hari kemudian. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Betapa banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan sesuatu yang bisa kita saksikan dari saudara-saudara kita yang mereka telah mendahului kita. Tentunya kita berharap dan mendoakan mereka untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut agar kita bisa mempersiapkan dan berbekal untuk menghadapi hari yang pasti akan terjadi itu. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun upaya kita, tidak mungkin kita bisa menghindar dari yang namanya kematian. Meskipun kita berada di benteng yang sangat tinggi, berlapis penjagaan, akan tetapi ketika datang yang namanya kematian, tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ayul hadirun rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, al maut pasti akan mendatangi kalian, meskipun kalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Ini merupakan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umatnya, agar jangan kita lalai dari kehidupan dunia ini, sehingga kita melupakan kehidupan yang abadi, atau justru kita lalai dan terlena, terbuai dengan kehidupan dunia ini. Cukuplah sebagai suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi kehidupan dunia ini, di mana beliau ketika beliau mendapati ada di diri beliau, di sisi beliau dari harta, maka segera beliau menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para salafus salih, bagaimana keadaan mereka? Para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka nam di dalam perkara kebaikan berlomba-lomba. Bahkan mereka lebih mendahulukan saudaranya dibanding diri-diri mereka. Semua itu mereka lakukan nam semata-mata untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar menjadikan amalan-amalan mereka menjadi sesuatu yang bermanfaat sehingga memudahkan jalan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari umur kita, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu saja tanpa Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait umur-umur kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak akan bergeser naam kedua kaki anak Adam di hari kiamat di hadapan Rabb-nya sampai dia ditanya lima perkara. Di antaranya adalah tentang umurnya. Nah, bagaimana dia habiskan umurnya? Apakah dia habiskan untuk bersenang-senang di dunia ini? Apakah mereka lupa tentang tujuan diciptakan mereka? Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba diberikan umur yang panjang, tentunya seorang yang mukmin dia akan menggunakan umur tersebut menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika nam dia seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menggunakan umur tersebut justru untuk nam menentang Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia umur yang panjang. Demikian pula amalannya baik dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Sebaliknya orang yang jelek adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia umur yang panjang, akan tetapi dia gunakan untuk kejelekan. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan di dunia ini, maka akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan sebaik-baik balasan. Akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan sebaik-baik balasan. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia nak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa mengelola umurnya tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya di kehidupan dunia ini, naam terlebih bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Karena hakikat seseorang yang hidup di dunia ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksana orang yang naam melakukan perjalanan, ada sesuatu tempat yang akan dia tuju, yakni akhirat. Dan sahabat yang mulia yang mendapatkan petuah tersebut yakni sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana sikap beliau tatkala mendengar na'am bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing beliau terkait dengan kehidupan dunia ini? Na'am, seperti orang yang sedang melakukan perjalanan. Maka beliau pun dengan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, terucap dari lisannya, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, "Idza asbahna fala tantadhiril masaa, wa idza amsayta fala tantadhiris shabah. Khudh min si'atika limaradika, wa li hayatika limautika." Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nah, beliau mengatakan, apabila engkau berada di pagi hari, nah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada engkau, nah, kehidupan, sehingga engkau masih hidup di pagi hari, maka jangan engkau menunggu, menunda untuk beramal saleh sampai masuk waktu sore. Demikian juga ketika engkau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur yang panjang, sehingga engkau mendapati di sore hari engkau masih hidup, maka jangan engkau menunda-nunda sehingga engkau melakukan amalan soleh di enam sampai masuk waktu paginya. Kemudian beliau mengatakan, ambillah bagianmu enam dikala sehatmu untuk engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala enam sebelum datang masa sakitmu. Karena seorang yang sehat, nah, diketahui bahwasanya dia masih memiliki kekuatan untuk melakukan ibadah yang tidak mungkin dia akan lakukan di kala sakitnya. Dan ambillah, kata beliau sahabat Abdullah bin Umar, nah, bagianmu ketika engkau masih hidup sebelum datang ajalmu. Karena sungguh penyesalan, nah, di akhir hayat tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Ini sebagaimana yang terjadi pada mereka orang-orang kafir. Nah, ketika ajal itu datang kepada mereka, mereka meminta tangguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sesuatu yang mustahil. Mereka berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang mereka, hatta idha hadra ahadumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min mara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dikatakan kepada mereka, sekali-kali tidak, tatkala na'am sampai kepada mereka orang-orang kafir ajal mereka, mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, tunda, tangguhkan umurku, nah, agar aku bisa melakukan amalan saleh yang dulunya aku tinggalkan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghardik orang kafir tersebut. Nah, Allah mengatakan, itu adalah ucapan, semata-mata ucapan. Artinya sekiranya engkau dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan melakukan hal tersebut. Nah, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang menanti engkau, di depan engkau wahai orang kafir, adalah barzah, ya, alam kubur, sampai nanti hari kebangkitan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keteguhan kepada hati kita, untuk senantiasa kita berbekal diri na'am guna untuk menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari umur yang jelek, umur yang tidak bermanfaat bagi kita, sehingga na'am kita terjerumus ke dalam kesalahan, penyimpangan, dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita dan mengampuni seluruh kaum muslimin dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Aku qulu qawli hadza, subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.